إذا الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada tafsir surah Al-Ma'arij. Yaitu firman Allah Ta'ala alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ya, yaitu illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang selamat dari sifat yang tercela. Ya, di mana sebelumnya menceritakan mengenai tabiat manusia, kebanyakan mereka memiliki tabiat akhlak yang jelek, yang buruk, yaitu ketika mendapatkan kemudharatan, kesusahan, kesempitan rizki, maka dia pun tidak terima, marah terhadap takdir Allah. Dan ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan keluasan rizki, kedudukan tinggi, maka dia pun menjadi orang yang bakhil, kikir, sombong, dan congkak. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Yang selamat dari sifat-sifat tercela tersebut adalah orang-orang yang salat. Yang salatnya bagaimana? Ya. Maka diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-23 dalam surah Al-Ma'arij, alladzina hum 'ala salatihim daimun. Orang-orang yang benar-benar salat adalah orang-orang yang mereka senantiasa melaksanakan salatnya. Daimun. Ada beberapa makna terhadap makna daimun ini. Kemarin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir penafsiran dari para ulama. Yang pertama, makna alladzina hum 'ala salatihim daimun adalah yuhafidzuna 'ala awqatiha wa wajibatiha. Yaitu mereka menjaga waktu-waktunya, menjaga wajib-wajib salatnya. Ya, menjaga dilaksanakan pada waktu yang afdalnya. Waktu yang afdal adalah waktu bersama dengan jamaah di masjid. Setelah itu adalah bukan waktu afdal. Ya, walaupun termasuk dalam waktu sholatnya tetapi bukan waktu yang afdal. Maka orang yang mereka menjaga sholatnya adalah orang yang menjaga waktu-waktu afdalnya. Berjamaah di masjid. Menjaga wajib-wajibnya. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua adalah al-muradu bid-dawam hahuna as-sukun wal-khusyuk. Ya, penafsiran yang kedua yang dimaksudkan dengan dawam, terus menerusnya dia salat, adalah ketika dia salat, ya, dia itu sukun, tenang, khusyuk. Ya. Sebagaimana orang Arab mengatakan air yang tenang itu al-ma'ud da'im. Air yang tenang, yang tidak mengalir, yang tidak beriak. Maka disebut ma'ud da'im. Maka orang yang salat alladzina hum 'ala salatihim da'imun adalah orang yang tenang, ya, yang khusyuk ketika sholatnya. Wahada yadullu ala wujubit tuma'ninah fi salati. Dan ini menunjukkan wajibnya tuma'ninah. Fa innal ladhi la yatma'inna fi ruku'i wa sujudi laisa bidaim ala salatih. Ya. Karena barang siapa yang tidak tuma'ninah ketika salat, maka dia tidak teranggap terus-menerus dalam salatnya. Tidak teranggap menjaga salatnya. Li'annahu lam yaskun fiha wa lam yadum fiha bal yanqiruha naqral ghurabi la yuflihu fi salatih. Maka ketika orang yang dia tidak tenang dalam salatnya, tidak khusyuk dalam salatnya, bahkan dia salatnya seperti patokan burung, seperti burung gagak yang mematok makanan begitu cepat. Yang kemarin kita sampaikan salat tarawih 23 rakaat tapi cuma 6 menit. Ya, ya ini sih bukan salat. Bahkan gagak aja enggak segitu. Ya. Maka ini bukan salat, enggak sah salatnya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kemarin hadis tentang orang yang ya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi karena kamu belum salat. Yaitu ketika ada seseorang yang datang ke masjid salat tahiyatul masjid padahal salat tahiyatul masjid. Ya. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Atau ada yang berpendapat wajib, tapi tidak wajibnya seperti wajibnya salat fardu. Taruhlah berpendapat sunnah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang salatnya begitu cepat, ya, mangguk-mangguk seperti burung gagak yang mematok makanan, Rasulullah mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi karena kamu belum salat. Sampai akhirnya orang tadi ya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajari salat yang benar. Ketika orang tadi meminta diajari salat yang benar, maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz di dalamnya, karena hadisnya panjang, dikenal hadis musyi salatu, yaitu kisah hadis orang yang salah salatnya, yaitu wa idza raka'ta ya tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an tsumma i'tadil hatta tatma'inna ya i'tidalan. Kemudian ketika Rasulullah bersabda mengenai ruku, kemudian rukulah sampai benar-benar tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah dalam ruku adalah sampai tulang-tulang ruas itu kembali pada ruasnya masing-masing. Pas pada posisinya masing-masing, kemudian dia berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan di situ. Kalau dalam ruku ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali. Ya, kemudian bangkit. Ya, ketika bangkit hatta tatma'inna i'tidalan. Ketika bangkit maka tuma'ninalah ketika i'tidal. Ketika sujud sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai benar-benar tuma'ninah ketika sujud. 7 anggota ruas badan ini sampai ya menempel ke bumi. Yaitu kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Kemudian apa namanya? Lutut, kedua telapak tangan, 6, kemudian kening yang bersambung dengan hidung. Jadi dalam hadisnya 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan ditambah dengan kening. Diperinci dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah menempelkan hidungnya, sehingga dalam hadis tersebut memberikan faedah kepada kita, hidung ini termasuk dari kening. Sehingga ketika sujud bukan hanya ininya saja yang nempel, tetapi hidungnya juga ikut nempel. Sujud tenang, ditempelkan semuanya. Jangan cuma ya cuma nempel langsung bangkit, nempel bangkit. Itu seperti burung gagak yang mematok makanan. Tidak demikian wahai kaum muslimin. Dan ulama-ulama fikih sepakat, baik yang bermadhab dengan madhab Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik bin Anas, madhabnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau madhab yang lainnya, madhabnya Sufyan al-Thawri, madhabnya Dawud al-Zahiri, semuanya sepakat bahwasanya tuma'ninah adalah ruknun min arkanis shalah, rukun dari rukun-rukun salat. Yang namanya rukun adalah seperti tiang. Ya. Kalau tidak ada, maka hancurlah ibadah tersebut dan tidak akan teranggap itu sholat. Ya. Rukun itu seperti syarat. Jika syarat itu di luar ibadah, jika rukun di dalam ibadah, alladhi wujuduha adam, alladhi adamuha adam. Yaitu kalau tidak ada rukun tersebut dalam sholat tadi, maka ibadah tadi tidak akan teranggap. Ya. Sehingga ikhwana fillah na'azakumullah, yang namanya tuma'ninah, minimalnya tuma'ninah adalah kembalinya tulang pada ruasnya masing-masing, kemudian membaca zikir ya dengan tenang, zikir-zikir yang disyariatkan. Jika dia i'tidal, ya sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, minimalnya itu mengucapkan dengan tenang, kemudian turun lagi sujud. Sujud, ketika dia sujud, semua ruas sudah pada posisinya, 7 ruas anggota badan sudah menempel pada lantainya, dia berzikir pada Allah Subhanahu Rabbiyal A'la minimal 1 kali. Ya, sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu enggak apa-apa, tidak terbatas. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, itulah yang namanya orang-orang yang salat. Ini penafsiran yang kedua ya. Penafsiran yang ketiga, orang yang menjaga salatnya adalah al-murad bidzalik alladzi idza 'amilu 'amalan dawamu 'alaihi wa athbathuhu, yaitu orang-orang yang terus-terus menerus istiqamah dalam melakukan sebuah amalan. Ya, seperti hadis kemarin dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling terus-menerus walaupun sedikit. 2 rakaat duha yang terus-menerus setiap hari dia laksanakan, maka itu lebih baik daripada ya 12 rakaat duha satu hari itu tok, besoknya enggak. Witir 1 rakaat, 3 rakaat setiap hari yang dia istiqomah tiap hari, ya, itu lebih baik daripada apa? Daripada orang yang cuma semalam suntuk, seminggu, sebulan setelah itu tidak sholat lagi. Ya, ketika Ramadan rajin trawehnya 23 atau 11, atau yang madhabnya madhab Malikiyah 36 rakaat, kalau madhabnya Abu Hanifah sampai 60 rakaat, taruhlah ya sampai 60 rakaat. Dia sholat rajin. Tapi ketika Syawal sama sekali enggak kelihatan. Maka dalam riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yaqumul lail fataraka." Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dulu dia rajin salat malam, tapi kemudian dia tinggalkan salat malam. Ya. Ramadan rajin salat malam, ketika Syawal bebas sudah. Maka jangan jadi seperti itu. Maka kita laksanakan walaupun tidak sebanyak seperti Ramadan. Ramadan misal 11 rakaat. Ya sekarang 3 rakaat yang penting tiap hari. Ya. Ya Ramadan puasanya 30 hari full ya. Ya ketika apa namanya bulan-bulan berikutnya setidaknya sebulan 3 kali. Dan ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat Abi Hurairah dalam riwayat Bukhari. Ausani khalili. Ausani khalili. Abu Hurairah mengatakan telah mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ada'ahu hatta faraqtu dunya. Dan aku tidak pernah tinggalkan 3 wasiat itu sampai aku berpisah dengan dunia. Apa itu? 3 wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Al-witr qabla naum. Salat witir sebelum tidur. Karena beliau ya seperti sahabat Umar bin Khattab untuk istiqamah bangun tengah malam itu kurang bisa. Walaupun bisa tapi enggak bisa istiqamah seperti sahabat Abu Bakar. Maka yang dia nasihatkan kepada sahabat Abu Hurairah dan Umar bin Khattab adalah witir sebelum tidur. Kenapa demikian? Karena sahabat Abu Hurairah, beliau ba'dal isya itu menghafal hadis. terus menghafal hadis sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Beliau menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW di hari tersebut, ya, sehingga di waktu malam beliau tidurnya agak malam dan diwasiati oleh Rasul apa? Yang pertama, witir sebelum tidur. Yang kedua ada rak'ataini duha, dua rakaat duha. Yang ketiga, siyam salasati ayyam fi kulli syahrin, puasa tiga hari di setiap bulan. Amalan yang ringan. Ya, ringan enggak? Ringan. Tiga rakaat witir minimal satu rakaat sebelum tidur. Satu rakaat itu sudah teranggap witir. Ya. Membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, ya, yes, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat akhir, selesai. Satu rakaat. Ada semenit, ya semenit dua menit lah ya. Semenit dua menit, tiga menit. Atau tiga rakaat, atau lima rakaat. Atau maksimal sebelas rakaat. Tapi dilaksanakan terus-menerus. Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan amalan ini. Pagi harinya dua rakaat duha. Dua rakaat. Minimal sholat duha itu dua rakaat. Minimal sholat witir satu rakaat. Ya. Minimal puasa sunnah kalau kita ingin ya mendapatkan sunnahnya adalah tiga hari dalam satu apa? Satu bulan. Di sini Abu Hurairah diwasiati untuk beramal dengan amalan yang mudah. Witir sebelum tidur, ya, witirnya cuma satu rakaat atau tiga rakaat. Sebelum tidurnya juga lebih mudah, dua rakaat duha, ya, kemudian tiga hari berpuasa dalam setiap bulan, paling ringan. Tetapi sahabat Abu Hurairah mudawamah, terus menerus tidak pernah meninggalkannya. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib diberi wasiat amalan oleh Rasulullah SAW, amalan yang luar biasa, yang beliau tidak pernah meninggalkannya. Amalan ini didapat dari istri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Fatimah datang kepada Rasulullah SAW, ya, mengeluhkan tentang kasarnya tangan beliau karena ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga, ada nyuci, ada beres-beres, ada ini, ada itu, akhirnya tangannya yang biasanya sebelumnya lembut, ya, setelah jadi ibu rumah tangga jadi kasar karena banyak pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan. Meminta kepada Rasulullah untuk diberi satu khadamah, satu pelayan. Minta kepada Rasulullah. Rasulullah SAW tidak memberinya. Tapi apa? Rasulullah mengajarkan, maukah aku tunjukkan kepadamu satu amalan yang khairu minha, lebih baik daripada khadamah, lebih baik daripada pelayan yang kita miliki. Yaitu, la tada', ya, janganlah engkau tinggalkan qabla an tanami, sebelum kau tidur, untuk mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 34 kali. Ya, maka apa? Subhanallah. Berapa? Subhanallah 99 kali, hamdalah 99, kemudian Allah akbar 100 kali. Kalau 33 itu saat dhuhur kuli salat, di akhir setiap salat. Kalau sebelum tidur itu 99 subhanallah, alhamdulillah 99, kemudian 100 kali Allahu akbar. Ya. Dan amalan ini kemudian diberitahulah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena yang menyuruh Fatimah untuk datang kepada Rasulullah adalah sahabat Ali, suaminya. Ya. Maka kemudian sahabat Ali pun mengamalkan dengan istrinya amalan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat perang, genting-gentingnya perang, beliau tidak pernah meninggalkan zikir tersebut sebelum tidur. Karena itu lebih baik dari apa yang kita miliki, dari pelayan, dari pembantu, dari pasukan dan yang lainnya. Allah akan cukupkan kita, Allah akan lindungi kita dengan kita berzikir sebelum tidur dengan zikir-zikir tadi. Ya, selain juga ada keutamaan, ya, untuk sebagaimana hadis Abi Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Barang saya membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah senantiasa akan menjaganya, ya, akan dilindungi dari gangguan syaitan. Kemudian juga ada keutamaan untuk membaca Mu'awidatain ditambah al-ikhlas 3 kali sebelum tidur. Ya. Dan itulah amalan-amalan yang kalau kita laksanakan terus-menerus. Yang kita laksanakan tidak ada 10 menit insyaAllah. Ya, tidak ada 10 menit zikir-zikir tersebut. Tapi kalau kita laksanakan, Allah SWT akan melindungi kita di saat lemahnya kita. Di saat kita lagi lemah, lagi tidur. Kita lanjutkan. Kemudian qala Qatadah fi qawlihi ta'ala, berkata Qatadah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, Al-Ma'arij ayat 23, dzukira lana anna Daniel alaihi salam na'ata ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, diceritakan kepada kita, kata Qatadah, Qatadah bin Masahim, seorang tabi'in radhiyallahu anhu rahimahullah, diceritakan kepada kami bahwasanya dulu Nabi Daniel, Nabi Daniel adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Ini seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lainnya yang diutus kepada Bani Israel. Hanya saja Nabi Daniel tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat sahabat yang menemukan ketika itu, ketika sahabat Umar menguasai Ilia, menguasai Syam, ya, di situ ditemukan kuburnya Nabi Daniel, di mana sebagaimana tugas dari Rasulullah SAW ketika sudah Fathul Makkah, Allah tada'a ya qabran musyrafan illa sawaitah, yaitu tidaklah engkau melihat ada kuburan yang ditinggikan, dihias-hias, dikijing, di apa, kecuali diratakan, disamakan dengan tanah dan kuburan yang lainnya. Karena masalah kuburan semuanya sama, tidak ada bedanya. Raja, rakyat jelata, ya sahabat atau bukan sahabat, itu kuburannya sama seperti itu. Ya. Termasuk nabi, ya, termasuk nabi. Kuburannya adalah ketika para sahabat mengubur Nabi, mengubur Abu Bakar di sampingnya, mengubur Umar di sampingnya, kuburannya sama seperti kuburan-kuburan yang lainnya. Ditinggikan hanya 1 shibr, 1.20 cm, itu pun dari tanah galiannya. Dan ingat tugas Rasulullah di sini kepada para sahabatnya ketika menguasai wilayah-wilayah ya yang ada di belahan bumi ini, yaitu meratakan kuburan-kuburan yang diagung-agungkan. Kalau kuburan tersebut tidak diagungkan, cukup diratakan. Kalau kuburan tersebut disembah, di ini, di itu, maka biasanya akan digali. Dan akan dipindahkan kuburan tersebut di tempat yang tidak akan diketahui. Termasuk ketika itu sahabat Umar menggali kuburnya. Digalilah kubur tersebut dan rupanya di situ ada jasad. Ya, ada jasad yang masih utuh. Tidak ya, tidak rontok kecuali beberapa rambutnya. Ada yang mengisahkan, meriwayatkan bahwasanya ditemukannya bukan di kuburan, tetapi di dalam kuil gereja. Ya, gerejanya orang Nasrani, ditaruh di sebuah ruangan tubuh Nabi Daniel yang masih utuh. Ya, yang masih utuh. Dan yang riwayat yang kedua ini memang kebiasaan orang Yahudi demikian. Kalau ada nabi biasanya tidak dikuburkan, tapi model kuburannya itu di dalam ruangan dan apa namanya jasadnya itu masih utuh, cuma dimasukkan dalam peti saja. Seperti kisah ya mereka memakamkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu dilarang dalam Islam ya. La'anallah man ittakhadha qubura anbiya'ihim masajida, dalam hadis mutawatir Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka Umar bin Khattab ketika melihat dan diceritakan bahwasannya itu adalah Nabi Daniel, maka Umar bin Khattab ketika itu menyuruh beberapa prajuritnya untuk menggali beberapa galian-galian di malam hari. Kemudian setelah digali ya, pada tempat-tempat yang berbeda-beda, orang yang menggali itu suruh pergi. Dan Umar bin Khattab yang memanggul sendiri jasad daripada Nabi Daniel. Dan ditaruh di antara belasan galian tersebut. Dan tidak ada yang tahu di mana dimakamkan Nabi Daniel. sehingga tidak akan ada lagi yang menyembah kuburannya Nabi Daniel. Nah, kisahnya di sini Nabi Daniel alaihi salam di masa beliau berdakwah kepada Bani Israel mensifati mengenai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Taurat wal Injil itu penuh kisah tentang Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ya disifati dalam Taurat dan Injil simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri-ciri mereka itu dilihat pada wajahnya, ini wajah orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ya mohon maaf, kalau kita orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin sujud, maka kita pun akan melihat orang yang rajin ibadah dan sujud wajahnya pun akan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak pernah sujud. Baik cahayanya ataupun dari sisi bekas-bekas yang ada di dalam mukanya. Ya, walaupun tidak jaminan ketika misalkan ininya hitam kemudian rajin sujud, tidak. Tetapi itulah salah satu ya ciri-ciri yang akan didapati pada orang-orang yang sujud. Walaupun tidak semuanya, karena kulit itu masing-masing. Ada yang ketika sujud karena ininya kuat maka tidak membekas. Ada yang keningnya itu tipis maka dia akan membekas begitu hitam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan orang Khawarij bahwasanya mereka kening-keningnya itu hitam, itu bukan menunjukkan tercelanya kening hitam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan bagaimana orang Khawarij, orang teroris itu tahkiruna salatakum ila salatihim wa shaumakum ila shaumi wa qira'atakum ila qira'atihim, kalian akan minder ketika mendengar, melihat puasa mereka, melihat salat mereka, mendengar bacaan Quran mereka, kalian akan minder. Kenapa? Karena mereka sangat rajin salatnya, rajin puasanya dan sangat bagus bacaan Qurannya. Tetapi kemudian mereka keluar dari agama karena salah dalam memahami agama. Ya, yakhrujuna minad-din ya muraqasah min ramiyah. Nah, hadis tersebut tidak menunjukkan tercelanya sholat kan, tidak menunjukkan tercelanya puasa, tidak menunjukkan tercelanya baca Quran, bahkan itu bagus. Maka demikian pula ketika ada orang yang keningnya hitam, tidak menunjukkan dia orang Khawarij, tidak menunjukkan, bukan. Tetapi apa yang ada pada wajahnya itu menunjukkan dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, simahum fi wujuhi min athari sujud, asar sujud itu ada pada wajahnya. Para ulama tidak memastikan asar sujud adalah tanda hitam di keningnya, tetapi di wajahnya. Orang akan bisa membedakan. Ya, la ya'riful fadl li ahli al-fadl illa dhawuh. Ya, orang itu kita tidak akan tahu orang ini baik kecuali kalau kita baik. Gitu. Kita tidak akan mengetahui ini orang baik, ini orang jujur, ini orang berilmu kecuali kita memiliki ilmu tersebut atau kebaikan tersebut walaupun sedikit. Kita baru akan mengetahuinya. Tapi orang yang ya tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk karena dia tidak memiliki kebaikan tersebut. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ya, bagaimana pensifatan Nabi Daniel ketika menceritakan umatnya Nabi Muhammad SAW persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran dihikayatkan dari Taurat dan Injil, yaitu mengenai solat. Yusalluna salatan lau sallaha qaumu Nuhin maghriqu. Cirinya umatnya Nabi Muhammad adalah mereka terus senantiasa solat. Dengan sebuah solat yang kalaulah kaumnya Nabi Nuh mau solat, mereka tidak akan ditenggelamkan oleh taufan, oleh banjir bandang yang melanda dunia. Au qaumu 'adin ma ursilat 'alaihim rihul 'aqim. Atau kalaulah kaumnya Nabi kaum 'ad, kalaulah mereka mau salat, tentu tidak akan dikirim kepada mereka angin yang begitu menghancurkan. Ya. Au Tsamud ma akhadathum shayhah. Kalaulah kaum Tsamud itu mau salat, maka dia kaum Tsamud tersebut tidak akan mendapatkan azab berupa suara yang melengking begitu keras yang menghancurkan gendang-gendang telinga mereka, jantung mereka, sehingga mereka mati di gedung-gedung rumah-rumah mereka. Jadi mereka buat benteng, buat rumah yang kokoh supaya mereka tidak mati, supaya tidak tembus oleh malaikat pencabut nyawa. Nyatanya kemudian Allah kirimkan sayhah, suara yang melengking, yang membuat gendang telinga mereka hancur, jantung mereka putus, dan mereka mati di tempat-tempat tinggal mereka masing-masing. Ya. Fa'alaikum bis-salati, maka atas kalian untuk salat. Fa'innaha khuliqalil mu'minina hasanun, karena dengan salat akan membuat orang yang beriman itu memiliki akhlak yang mulia. Khuliqalil mu'minina hasan, akan membuat orang yang beriman itu semakin bagus akhlaknya. Kalau semakin bagus akhlaknya, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Ya, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Bagaimana kita melihat akhlak yang bagus? Ya, maka akan ada pengaruh dia pada keluarganya, pada perlakuan dia terhadap kerabatnya. Dia akan menjaga ya keluarganya dengan akhlak yang mulia. Dia akan baik dengan tetangganya. Dia akan menjaga silaturahim dengan kerabat, birrul walidain. Itulah konsekuensinya. Sehingga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang yang sholat kemudian dia durhaka sama orang tua, ya sholatnya sholat-sholatan lah. Walaupun dia terlepas kewajiban, tidak dosa karena tetap sholat, tetapi sholatnya kurang sempurna. Karena masih terbukti dia sholat tapi durhaka kepada orang tua. Dia sholat tetapi ya masih memutus silaturahim. Dia sholat tetapi menyakiti tetangganya. Maka itu adalah sebagai ya barometer tolak ukur bagus tidaknya sholat kita. Maka perlu dilihat yang seperti ini. Khonafidinasakumullah. Wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang sholatnya itu istiqamah terus-menerus adalah mereka yang mengetahui bahwasanya ada hak yang harus dikeluarkan dari harta mereka. Jadi konsekuensi sholat adalah zakat sedekah. Bagusnya sholat mengkonsekuensikan dia akan rajin untuk zakat bersedekah pula. Saling berhubungan. Ya. Lisaili wal mahrum, yaitu diberikan kepada orang yang meminta dan kepada orang yang mahrum. Mahrum, orang yang tidak meminta, la syai'a lahu, enggak punya harta. Ditafsirkan dalam surat Adz-Dzariyat, ya. Yaitu fi amwalihim nasibun muqarrar lidzawil hajat. Ya, pada harta mereka memiliki kadar tertentu untuk orang yang membutuhkan. Wa qataqaddam al-kalam 'ala dzalik fi surat Adz-Dzariyat, telah lewat pembahasan ini dalam surat Adz-Dzariyat, dan dibahas dalam surat Adz-Dzariyat. Al-mahrum ditafsirkan beberapa. Yang pertama al-muharif. Al-muharif adalah orang yang kesusahan, orang yang susah cari kerja, itu muharif. Atau muharif bisa berarti orang yang bangkrut. Usaha gagal, usaha gagal, usaha gagal. Ya, usaha gagal, usaha gagal. Usaha ini gagal jatuh, usaha ini gagal jatuh. Atau orang yang cari kesana kemari pekerjaan gak dapat-dapat. Ini namanya muharif. Kasihlah mereka bantuan, sedekah kita. Itu orang-orang muharif. Istilahnya kerjanya apa? Apa? Kerja serabutan. Kerja serabutan. Atau jatuh bangun. Maka mereka memiliki hak atas harta kita. Berikanlah kepada mereka. Ya. Adapun sa'il dalam sebuah riwayat, i'ti sa'ilan walau ja'ala farasin. Tapi riwayat ini dhaif, hadis ini dhaif. Berikanlah kepada orang yang meminta walaupun dia datang dengan berkendara kuda. Ya, ada sebuah hadis demikian tapi hadisnya dhaif. Berikanlah kepada orang yang meminta walaupun dia datang dengan kuda. Riwayat ini walaupun dhaif, tetapi ada beberapa kasus pada zaman Rasulullah demikian. Ada orang datang dari Badui, dari Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah meminta sesuatu. Minta apa? Mintanya onta, dikasih sama Rasulullah onta. Sampai orang tadi datang ke Baduinya, ya, menyeru kepada suku-sukunya, ayo masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti syai'an ma yu'tar rajul. ma yu'til rajul. Ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad itu akan memberikan apapun yang belum pernah diberikan oleh siapapun di dunia ini. Onta kasih. Jangankan cuma satu. 100 ekor onta diberikan kepada Rasulullah kepada mu'allafah kulubuhum. Orang yang baru masuk Islam, Rasulullah berikan 100 ekor onta. Ketika Rasulullah mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Ketika habis perang, ya, harta yang didapat dari perang itu sangat melimpah. Ribuan ekor onta. Maka Rasulullah SAW memanggil kepala-kepala suku, orang-orang yang baru masuk Islam diberi 100 ekor onta. Nah ini dinamakan mi'in, jatahnya 100 ekor onta. Ini 100 ekor onta, ini 100 ekor onta. Kalau 100 ekor onta, kalau sekarang 50 juta satu ekor onta yang murah, berarti berapa tuh? 5 miliar, kasih 5 miliar. Yo langsung kaya raya lah. Ya, 5 miliar, 5 miliar, 55, 55 dan seterusnya. Rasulullah tidak enggan seperti itu. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tinggal kita melihatnya. Rasulullah tidak pernah menolak ketika ada orang minta, beliau pasti kasih apapun yang beliau kasih. Hanya saja para ulama memperinci, sebagian ulama sekarang karena didapati ada orang-orang yang menjadikan meminta-minta itu sebagai pekerjaan. Maka kalau kita mau ngasih kepada mereka, kasihlah apa yang mereka jadi alasan. Misalkan Pak minta Pak untuk makan, kasih makanan, ini makan, selesai. Setelah makan kamu jangan minta-minta lagi karena sudah saya kasih makan. Tapi kan rata-rata, Pak saya untuk makan Pak, dikasih nasi bungkus gak mau Pak, uang saja Pak. Nah, gitu. Ini ciri-ciri orang yang memang kerjaannya minta-minta, ada saja. Kalau kita nolak pun, tolaklah dengan cara yang baik. Dan paling penting adalah kalau kita tahu dia memang cari pekerjaannya dari meminta-minta, nasihati. Sampaikan hadis, haram Pak, enggak boleh meminta-minta Pak. Kita kasih, ini saya kasih Pak. Tapi saya ingin nyampaikan satu hal, apa? Minta-minta untuk memperkaya diri itu haram Pak. Pada hari kiamat, mukanya itu enggak ada dagingnya Pak. Kasih, sudah. Kan kita bisa nasihati kan. Demikian, ya. Ikhwan fillah azakumullah, demikianlah ya, hendaknya ibroh dari sini. Orang yang sholat, dia akan mengeluarkan yang pertama nafkahnya kepada, nafkah itu apa yang kita berikan kepada anak istri kita, orang tua kita atau karib kerabat kita yang memang membutuhkan bantuan dan menjadi tanggung jawab kita. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika membawa mensyarah hadis kisah ya seorang ayah bersedekah di masjid, tiba-tiba yang ngambil sedekah di masjid itu adalah anaknya. Sampai di rumah, saya enggak sedekah untuk kamu. Karena memang secara hukum asalnya kita zakat itu tidak boleh diberikan kepada anak, kepada istri, kepada orang yang kita punya tanggung jawab menafkahinya. Ya. Dari hadis tersebut Syekh Utsaimin mengatakan dalam keadaan tertentu bisa. Ketika misalkan anak ini memang lagi, misalkan ini anak sudah pisah rumah karena sudah rumah tangga. Ya kan? Sudah rumah tangga, dia kesulitan ekonomi, kita berikan harta zakat kepada dia. Dalam rangka menolong dia, bukan dalam rangka menghindari infak kita, menghindari nafkah kita. Kalau kita memberikan zakat kepada mereka dalam rangka supaya kita tidak memberikan nafkah, misalkan kita bisa memberikan nafkah kepada istri, ya, uang belanja 1 juta atau 2 juta. Kemudian ini saya uang zakat, tapi saya enggak ngasih uang ini ya, uang belanja. Nah, ini enggak boleh yang seperti ini. Zakat sendiri, uang belanja sendiri, nafkah sendiri. Ya, kalau seperti itu berikan kepada yang lain. Secara asalnya kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita bertanggung jawab menghidupinya. Tapi ketika ada dari kerabat kita atau anak kita atau orang tua kita yang memang membutuhkan, kita berikan. Selain memberikan nafkahnya juga, orang tua kita membutuhkan, kita biasa misalkan ngasih, memberi bantuan 1 juta, 2 juta. Kemudian ada zakat ditambah dari kebiasaan kita memberi tadi. Bukan, Pak ini saya ngasih zakat, tapi nafkah saya berarti enggak ya Pak ya. Nah ini yang kayak gini salah. Jadi nafkahnya iya, zakatnya iya. Walaupun kenyataannya kebanyakan anak itu yang dikasih sama orang sama orang tua. Kenyataannya kan begitu kan. Kayaknya jarang anak yang ngasih ke orang tua. Banyaknya ya orang tua yang ngasih ke anak. Kebanyakan afan, kebanyakan orang tua lah yang ngasih ke anak. Ya. Anak ngasih orang tua itu jarang. Jarang, jarang apa? Jarang ya. Jarang. Padahal ikhwan fillah jazakumullah itu termasuk birrul walidain. Maka berilah ya ketika orang tua kita membutuhkan kita ya dalam surat Al-Baqarah ketika para sahabat bertanya yas'aluna kamadza yunfiqun, mereka bertanya para sahabat kemana saya harus infakkan harta ini. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mau berinfak adalah kepada siapa? Falil walidain, kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kepada kerabat-kerabat. Yatama, anak-anak yatim. Dan baru kemudian orang-orang miskin. Demikian ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita demikian. Sehingga ya jangankan ya tetangga, jangankan kerabat, tetangga saja kalau kita kenyang dalam keadaan tetangga kelaparan, kita dinyatakan tidak beriman. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ya, may yashba' wa jaruhu ja'i'. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa yang kenyang, tetangganya kelaparan. Enggak beriman dia. Apalagi kalau dia kenyang, orang tuanya kelaparan. Dia kenyang, kakak adiknya kelaparan. Dia kenyang, tetapi paman, bibinya, kerabatnya kelaparan. Ini tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kadang dalam bahasa lain disebutkan it'amut ta'am. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya ayyul islami afdal, mana ajaran Islam yang paling afdal? Ya, disampaikan yang pertama adalah salat ala waktiha, kemudian disampaikan berikutnya adalah it'amut ta'am, yaitu memberikan makanan, gemar memberikan makanan. Watibul kalam, baik dalam berucap. Ini ciri dia baik Islamnya. Jadi kalau ngaku Islamnya baik tapi medit, enggak mau bagi makanan, kasar, jelek ya ucapannya, ya tidak baik agamanya. Agama yang baik, seorang yang beragama dengan baik adalah akan terlihat dari sisi ucapannya, perbuatannya. Ya. Sehingga kalau bahasa kayak traktir misalkan, kalau bahasanya bukan untuk pamer, bahasanya it'amut ta'am. Kita gemar it'amut ta'am, maka bagus saja. Punya harta, ajak, ayo kita makan ke rumah atau ke warung makan, dibayarin sama kita. It'amut ta'am. Atau kita buat makanan, kita bagikan ke tetangga. Ada rezeki. Bukan dalam rangka pamer ini dan itu, bukan. Dalam rangka it'amut ta'am. Ketika ya ditanya mengenai bagaimana itu orang yang hajinya mabrur, haji orang yang mabrur ada tiga ya barometernya yang akan kita lihat. Yang pertama, ketika dia pulang haji, dia ifsya'us salam, menyebarkan salam. Kemudian tibul kalam, kalimatnya bagus. Yang ketiga adalah it'amu tu'am, gemar memberikan makanan. Jadi orang yang haji, lihat tiga ini. Dia pulang haji, berubah enggak tiga ini? Semakin tegur sapa, apakah semakin sombong? Kalau enggak dipanggil Pak Haji marah. Saya sudah haji ini, panggilnya Pak Haji dong. Nah, misalkan. Seharusnya malah, assalamualaikum. Kalimatnya bagus, santun, bagi makanan. Nah, begitu. Maka ciri haji yang mabrur, dia tebarkan salam, kemudian kalimatnya semakin bagus, semakin santun, dan yang ketiga adalah senang membagi makanan. Bentar lagi musim haji, makanya kita ingatkan. Ya. Fadhil dikumandangkan ada. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah wa qawluhu ta'ala wal-ladhina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang sholatnya benar, yang mereka selamat dari akhlak-akhlak yang tercela adalah orang-orang yang membenarkan adanya hari pembalasan, yakin tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan, surga dan neraka. Ayuqinuna bil ma'adi wal hisabi wal jazaa' fa hum ya'maluna 'amala ma yarju ath-thawaba wa yakhafu al-'iqaba. Yaitu mereka yakin akan adanya hari kebangkitan, yakin akan adanya hari perhitungan dan hari pembalasan. Al-ma'ad wal hisab wal jaza. Hari dibangkitkan, hari perhitungan amalan dan hari pembalasan amalan. Wa hum ya'maluna 'amala ma yarju thawaba wa yakhafu al-'iqaba. Dan mereka pun mengamalkan amalan-amalan saleh yang mereka harapkan mendapatkan pahala dan takut karena iqab. Takut karena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mereka sangat takut terhadap azab Allah. Khaifuna wajiluna, khaifun takut, wajiluna takut sampai gemetaran. Ya, itu adalah orang-orang yang mereka benar solatnya. Mereka akan mendapatkan jannahnya Allah. Ciri orang yang akan dapat jannahnya Allah, dapat surganya Allah adalah orang yang takut dengan neraka. Bukan untuk mainan. Ya, yang kemarin kita ceritakan, ada orang diingatkan tentang neraka, kemudian, oh enak di neraka, banyak artis, banyak orang-orang cantik, ya, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Meremehkan perkara neraka jahannam. Ya, enggak usah neraka jahanam, coba kamu tangannya masukkan ke dalam kompor coba. Tahan enggak? Enggak bakalan tahan. Ya. Neraka jahanam, ya, itu apinya sangat dahsyat. Azabnya sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Inna 'adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabb mereka itu tidak aman bagi siapapun. Ai la yamna'uhu ahadun mimman 'aqala 'anillahi amruh illa bi amanin minallahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu tidak ada seorang pun yang merasa aman karena urusannya itu kembali kepada Allah. Urusannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali tidak akan lepas 'aqala ya 'anillahi amruh illa bi amanillah. Tidak akan lepas dari azab tersebut kecuali dengan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ciri orang yang beriman itu takut neraka dan tidak merasa aman. Dan kebalikannya, orang calon penduduk neraka itu merasa aman dari neraka. Dinasehati jangan maksiat, santai saja, nanti istighfar hapus tuh dosa. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. La ilaha illallah gugur semua dosa, pasti masuk surga. Ini kan kalimatnya sendiri benar ya. Cuma ketika ditempatkan dalam rangka untuk menganggap remeh azab, maka yang seperti ini ya sangat berbahaya. Karena ciri orang yang beriman itu takut terhadap azab dan merasa dirinya tidak aman. Tidak ada jaminan. Kita itu gak ada jaminan. Siapa menjamin diri kita? Gak ada. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki surga dan neraka. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fi din a'azakumullah. Demikianlah. Wa qawluhu ta'ala walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan orang-orang yang salatnya ya bagus, salatnya benar-benar salat, adalah orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka. Ya, atau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ya. Yaitu sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah yang menjaga salatnya. Kemudian dengan ayat yang sama, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang menjaga kemaluannya. Ay yakufunaha 'anil haram. Mereka mencegahnya dari perkara yang haram. وَيَمْنَعُونَهَا أَنْ تُوضَعَ فِي غَيْرِ مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ. Dan mereka mencegah jangan sampai dilampiaskan pada perkara yang tidak diizinkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman melanjutkan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali atas istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Ay minal ima, yaitu budak-budak perempuan. Ya, jadi cuma dua yang boleh kita melampiaskan melampiaskan nafsunya dia, ya, melampiaskan kemaluan dia, itu hanya kepada istri atau budak perempuan dia. Fa innahum ghairu malumi, karena sesungguhnya kedua itu tidak mengapa. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adzun, dan barang siapa yang mengharapkan kepada selain itu, maka dia orang yang melampaui batas dan menyimpang. Wa taqaddam tafsiru hadza fi awwali surah qad aflahal mu'minun, dan telah lewat penafsiran ini pada awal tafsir surah qad aflahal mu'minun, surah al-mu'minun. Kita belum lewat karena kita mulai dari belakang, kalau ini mulai dari depan. Sehingga di sini ikhwan fi din azakumullah, kita perlu terangkan lagi, kemarin pun sudah kita terangkan, yaitu kita hanya boleh dua melampiaskan hawa nafsu kita kepada dua, yaitu istri kita dan budak perempuan kita. Bagaimana kalau zaman sekarang enggak ada budak perempuan? Ya berarti enggak ada, sudah tutup. Pembantu ya beda, enggak bisa. Beda pembantu dengan budak. Kadang ya ini kan pembantu budak. Bukan budak gimana? Itu pembantu khadamah. Bukan budak. Ngawur ini orang, ya. Bukan. Yang namanya budak itu budak. Zaman dahulu, jadi Islam itu datang di tengah manusia itu kan merebak yang namanya perbudakan. Budak itu macam-macam caranya. Nyulik orang, jual di pasar. Ada orang lewat, dirampok, kemudian dijual. Maka ketika sudah dijual, dibeli sama orang, itu sudah jadi budak. Kalau ingin bebas, ya ditebus. Kenapa Islam itu tidak mengingkari? Karena yang namanya budak itu harta orang. Islam itu menjaga kepemilikan orang. Kalau sekarang sudah ada perjanjian di seluruh dunia, tidak ada perbudakan, ya kita akan memegang perjanjian kita. Ada satu kisah di Saudi. Dulu sebelum pasca perang dunia kedua kan perbudakan masih ada ya. Bukti adanya perbudakan itu ya penjajahan itu. Ya, penjajahan musta'mirun, mustasyriqun, orang-orang barat, para penjajah. Ya mereka lah yang paling... ya paling keji dalam memperbudak manusia. Nah, ketika adanya sudah perang dunia kedua, kan ada perjanjian ya human rights lah, perjanjian hak asasi manusia, bahwasanya tidak ada perbudakan di dunia ini lagi. Dan semua negara sudah sepakat. Maka al-muslim ala syurutihim, muslim akan memegang janjinya. Kalau sudah berjanji, diwakili oleh pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin yang hadir, dan ini berarti mewakili kita seterusnya, maka tidak ada perbudakan setelah itu. Maka kita akan memegang, tidak ada perbudakan. Maka khadama khadim itu bukan budak, itu adalah pekerja. Ketika setelah perjanjian itu, Raja Saudi ketika itu, Malik Faisal Ibn Abdul Aziz Al-Saud, dia mengeluarkan hartanya yang begitu banyak dikeluarkan. Dia jual aset istananya, rumahnya, tanahnya, ontanya. Dijualin semua untuk apa? Menebus semua budak yang dimiliki oleh orang Saudi ketika itu. Ditawarin, yang punya budak saya beli. Saya beli semua. Dia keluarkan semua hartanya. Setelah dibeli, dibebaskan semua. Bebas semuanya. Enggak ada perbudakan lagi setelah ini. Jadi Islam demikian. Tidak. Sudah kamu punya budak, bebaskan. Enggak maksa begitu. Tapi kalau kita ingin membebaskan dia, kita beli, kita bebaskan. Karena itu harta orang. Islam itu menjaga harta orang. Kepemilikan orang. Haram kita untuk mengambil harta orang. Karena itu sudah dibeli sama orang, jadi kita pun kalau ingin membebaskannya, kita beli, kita bebaskan. Adapun setelah perjanjian itu, maka jual beli manusia menjadi sesuatu yang tidak sah karena kita sudah berjanji. Maka kalau ada orang menjual manusia, membeli manusia, maka itu ya diharamkan, tidak boleh dan apa namanya tidak sah jual belinya. Lalu bagaimana, mohon maaf ini perlu dibahas juga, bagaimana dengan mohon maaf wanita-wanita nakal yang mereka menjual dirinya, itu termasuk budak atau bukan? Ya bukan, mereka itu orang-orang bebas. Dari zaman Rasulullah ada orang-orang yang seperti itu, dan itu bukan orang budak, mereka itu orang bebas, tetapi ya istilahnya kalau menggunakan jasa mereka lah ya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Haram, ini perzinaan ya. Maka sangat berbeda antara budak dan bukan dan antara pelacuran, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an ya yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang membeli budak tetapi digunakan budak tersebut untuk pelacuran. Ini sangat dikecam dalam Al-Qur'an ya, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perkara yang tidak usah kita ributkan lagi karena memang dalam Al-Qur'an demikian. Dua wanita yang boleh kita hubungi, istri dan budak perempuan. Kalau zaman sekarang enggak ada budak perempuannya sudah. Lalu kenapa? Hikmahnya apa? Nah, ini yang kadang orang enggak tahu hikmahnya. Kenapa Islam itu tidak menghapuskan perbudakan, tetapi hanya menyarankan untuk membebaskan. Seperti apa yang dilakukan tadi oleh Raja Faisal, dibebaskan. Semua hartanya digunakan untuk membeli budak-budak yang ada di Saudi ketika itu. Dibeli sama beliau dan bebaskan. Setelah itu baru beliau buat aturan, tidak ada perbudakan setelah ini lagi. Dan bukan hanya dibebaskan, mereka yang dulu jadi budak di situ menjadi warga negara situ. Bukan disuruh pulang ke Afrika, bukan. Di situ. Jadi warga negara situ. Bebas semuanya. Rahimahullahu ta'ala. Wajazahullah khairan ya'anil muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Hikmahnya kalau kita perhatikan, hikmahnya dengan adanya perbudakan tersebut adalah tersebarnya Islam dan banyaknya keturunan-keturunan kaum muslimin. Karena anak budak dari perempuan budak tersebut yang dihubungi, maka status anaknya itu akan ke siapa? Ke bapaknya. Binnya bin bapaknya. Dan anaknya bebas, bukan seperti ibunya, ngikutnya bapaknya. Ya, ngikutnya bapaknya. Sehingga kisah banyak yang sering kita dengar atau yang pernah kita dengar, kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ketika menikahi Hajar itu statusnya apa? Ketika menghubungi Hajar, statusnya apa? Budak. Budaknya Sarah. Istrinya beliau. Punya anak. Akhirnya apa? Binnya Nabi Ibrahim. Kemudian dibebaskan oleh Sarah. Kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub juga sama. Nabi Yakub memiliki beberapa istri, 3 istri. Ya. Salah satunya, istri salah satunya adalah salah satu mantan budak dari istri yang pertamanya, yang tidak mempunyai anak, akhirnya menyerahkan budaknya untuk dihubungi Nabi Yakub. Setelah itu punya anak, maka binnya bin Yakub. Dan tidak ada mempermasalahkan masalah ibunya. Ya, demikianlah yang berjalan turun-temurun dari semenjak dahulu. Sehingga dari sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah pun punya budak, Rasulullah punya pelayan. Ya. Rasulullah kalau budak tersebut masuk Islam, beliau akan bebaskan. Kalau masih belum Islam, beliau tetap ya tidak membebaskan dan membiarkan dia menjadi budak. Demikian ya. Sehingga inilah hikmahnya ya untuk memperbanyak keturunan kaum muslimin, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi hikmah-hikmah yang kadang orang itu tidak mengerti mengenai hukum-hukum dan hikmah dari hukum-hukum tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi, untuk kita banyak-banyak membahas Al-Quran, Sunnah, membahas tafsir Al-Quran, membahas hadis-hadis Nabi SAW, datang ke majelis ta'lim. Kalau kaum muslimin mereka meramaikan masjidnya, ya, maka percayalah, niscaya orang-orang kufar, orang-orang munafik tidak akan berani untuk mengolok-ngolok kaum muslimin sama sekali. Paling di belakang layar. Tapi enggak berani mereka untuk ngomong di hadapan, di medsos, itu enggak akan berani. Lihatnya apa? Lihatnya kalau kaum muslimin sudah, ya, sadar untuk ke masjid. Sholat lima waktunya, berjamaah di masjid. Ya. Kegiatan ta'limnya rame. Ya, anak-anak kaum muslimin sibuk dengan menghafal Al-Quran, mempelajari agama, bertakwa kepada Allah. Maka mereka akan takut. Baru melihat, sudah takut. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, "Si'atu birra'bi masirata syahrin." Kita itu ditolong oleh Allah pada musuh itu memiliki ketakutan semenjak sebulan perjalanan. Jadi Rasulullah kalau mau berjihad, sebulan perjalanan musuh itu sudah takut duluan. Kenapa? Ketakwaan. Ketakwaan kaum muslimin. Umar bin Khattab lewat satu jalan, setan lari. Kalau kita sholat aja setannya di sini nih. Umar bin Khattab, ya, lewat sebuah jalan, setan lari. Kenapa? Karena ketakwaan Umar bin Khattab. Ketakwaan. Sehingga, ayo kita semangati kaum muslimin untuk kembali ke masjid. Ini rumah Allah. Rumahnya Allah. Seluruh masjid adalah rumahnya Allah. Kita kembali ke masjid-masjid kaum muslimin. Sehingga insya Allah kaum muslimin ini akan kuat. Dan mereka yang tidak suka dengan Islam tidak akan berani. Kenapa mereka berani untuk mengolok-olok kaum muslimin? Karena mereka memandang kita sudah lemah. Bagaikan buih. Sebagaimana dalam hadis akan datang Islam ini nanti umatnya kayak buih. Banyak tapi gak bermutu. Ya, itu ada dalam hadisnya demikian. Dilihatnya apa? Di masjid. Dilihat di masjid. Andalusia hancur dulu karena ketika itu masjid kosong yang penuh stadion bola, teater, dan seterusnya. Itu hancurnya ketika seperti itu. Diserang, hancur ketika kondisinya demikian. Tapi ketika masjid ramai dengan penuntut ilmu, taklim, sholat berjamaah ramai, mereka musuh-musuh kaum muslimin tidak berani. Mencela pun enggak berani. Kecuali di belakang layar, di belakang mereka, sesama mereka saja. Ada istilah yang mengatakan, kalau ingin melihat kuat tidaknya kaum muslimin, lihat sholat subuhnya itu jumlahnya sama enggak dengan sholat jumatnya. Alhamdulillah di sini sholat subuh sudah sampai, ya walaupun belum sampai belakang, tapi sudah alhamdulillah lah. Kadang lebih dari separuh, ya Pak. Lebih dari separuh. Kapan, ya, semoga di masjid ini sholat subuhnya seperti sholat jumatnya tuh, sampai ujung sana. Amin ya Rabbal Alamin. Kita harapkan di semua masjid demikian. Itulah syiar Islam benar-benar kuat dilihat pada masjidnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.